angin bertiup sepoi-sepoi di dalam terik matahari. Air mengalir tanpa henti, sawah dan ladang dialiri. Sama-sama bersyukur, bekerja dan bernyanyi. Marilah, marilah kita bersama-sama bersyukur, bekerja dan bernyanyi. Okay.